Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adata al-haqiqiyata fit dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Poro bapak, poro ibu, poro raos doyo. Alhamdulillah saat menikah kulolan panjenengan sedoyo nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kulolan panjenengan sedoyo saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi sedoyo menika kacatheta dados amal hasanah, lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16 juz kali baris kaping 6 saking ini. Nah, kita sih bicara soal kelompok ibun tiang sing nawa ibadah niku enten sing didelok niku awake iso ngibadah banjur diaturno Gusti Allah. Sing nomor kalih ya mbek ningali nek ngibadah niku kehormatan saking Gusti Allah kangge piyambake. Sing nomor 3 ibadah niku ora enek dhewe iblas, sing enek Gusti Allah tok. Gusti Allah nampilno ibadah kanggo Allah dhewe. Piyambake mboten keparingan napa-napa. Mboten keparingan napa-napa, ya ora duwe hak apa-apa untuk diparingi. Mergo sing suci niku ya kumpul suci, sing kotor niku kumpul kotor, tegese panggah ora ana. Upama ana kuwi ya ben kumpul karo sing ana, moko sing ana mek Gusti Allah tok. Iku kelompok ketiga. Nah, sing kelompok ketiga niku wis masuk teng kene kalangan tauhid hakiki, masuk teng medan tafrid. Tafrid niku ngijekno Gusti Allah secara total. Ngoten. Sing nomor kalih, kelompok sing nomor kalih, sing nomor setunggal, waliane sing nomor 3. Kelompok sing nomor setunggal niku piyambake mboten saged lepas saking batine musyrik. Senajan tatanan lahir nek ing ibadah wis ora musyrik. Tatanan lahir wis bener, mergo piyambake wis ora duwe adepan liyane Gusti Allah. Niate kan nggih panjenengan ajeng sowan Allah nggih ta. Lah mboten ajeng sowan teng Gunung Kawi, mboten ajeng sowan teng Grumbul Pundi, mboten ajeng kan. Sowane niku mun ajeng tumuju teng Gusti Allah berarti wis ora musyrik. Mun apik ngoten lho nggih. Tapi bangsa dilebokne teng inti. Nggih, inti dari dorongan ngamale niku ternyata isih ana serimpetan selilit tauhid, selilit musyrik. Mergo buktine ya dia masih selalu memperhatikan dirinya sendiri tok. Lali lek ana rahmat sing iso nyampe teng piyambake niku kaya-kaya terputus. Ini niku gambarane kaya-kaya nalika isik budal isik durung ibadah iku ning omahe dhewe sing jenenge awak niki kaya kaya omah dhewe duduk duduk wilayahe Gusti Allah. Jur aku arep metu ke omah arep sowan Gusti Allah. Kaya-kaya sing jero omah iki kek kula sing Gusti Allah iku ning masjid kaya-kaya ngoten. Jadi kan berarti masih ada dua kan ya. Nah lek dua niku berarti dereng tauhid. Berarti masih ada batine syirki niku wau. Dan terus ana sing takon. Fa in qulta. Monggo lamun ngucap sapa sira. Idza kana tetkalane ana apa taubikhun nafsi meleh-melehno awake dhewe. Wa dzambi halan nyacat nafsi. Ana iku yastalzimu bisa netepaken apa taubih ngelok-ngelokne awake dhewe iso netepaken dadi kota syirki ing lembute musyrik. Fakaifa mongko kaya apa nasna wagawe sapa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau tadi sudah diputuskan oleh Syekh, dikatakan oleh Syekh bahwa kelompok awal yang selalu melihat dirinya sendiri jelek dan selalu menjelek-jelekan dirinya sendiri itu dianggap bisa terjebak di dalam musyrik yang lembut, maka apa yang harus kita lakukan? Padahal wallahu taikusi Allah iku qaddama teman-teman usma itu sapa Allah an nafsa ing nafsu Allah dhewe mun maidune nafsu inna nafsa la ammaratun bisu lan ngene den ning menyang nafsu ge ngoten tenan. Wa amara lan merintah sapa Allah na ing kita bi taubihiha kelawan meleh-melehaken nafsu ida qasurat tekalane sembrono apa nafsu wawa bakolan tegese nondek-nondekaken meleh-melehaken sapa Allah haing nafsu wa ya Allah dhewe ida kana tekalane ana apa nafsu ana iku kadzalika kaya mengkono-mengkono sembrono terus wudi wong Gusti Allah nggih merintah supaya ngelokne nafsu. Gusti Allah piyambak nggih sering maringi ayat-ayat sing napa nyeneni nafsu. Lah ngoten. Terus apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kalau itu lalu dianggap ada unsur syiriknya. Loh, yo nyeneni. Syirike kuwi sing dadi soal. Ora kok mesti nyeneni nafsu sing muncul saka perintah Gusti Allah karo nyeneni nafsu saka gelo kelangan kesempatan kepenak sing diparingi Allah bidul bidul tak? Nyeneni awak mergo kelangan kesempatan penak karo nyeneni awak mergo dikongkon juragan itu beda sih tapi ini beda ya sing merintah sih sama nyelok-nyelok ini awak dewa awak dikongkon nyene kok ora iso ya sing ngongkon gitu awak dewa ini loh sing dadi soal itu awak dewa ini loh sakjane tapi lek wah awak kowe iku karo Gusti Allah ya wis diperintah. Kowe iku karo Gusti Allah wis diparingi kesempatan. Kowe iku karo Gusti Allah iku dimulyakno. Kowe iku karo Gusti Allah iku dikongkon salat iku kok dibebani iki ora kowe arep dihormati. Wong arep dihormati kok malah melayu piye to Pak? Lah nek ngono kuwi apa? Padha ngelokone nggih. Soalnya pada, tapi tetap eling Allah. Beda karo wong model kaya aku wis ora iso ngibadah. Wiye ngibadah gagal terus kok. Allah buat disebutlah ya. Beda, bedane teng riku niku sakjane. Fal jawabu mongko utahi jawabane. Iku anadzam maha sak temene maidu ing nafsu. Sak temene diperintah maidu nafsu iku li annallaha. Krana sak temene Allah Taala iku amaroka, perintah sapa Allah ka ing sira. Bidamiha kelawan maidu nafsu. Bener memang maidu nafsu itu diperintah Allah. Sing dimaksud syirik kuwi duduk maidune nafsu kuwi duduk. Lek maidune nafsu ora syirik. Tapi nyekseni merasa mengakui menyaksikan secara kesadaran batin bahwa amal itu muncul dari nafsu, perbuatan itu muncul dari diri sendiri yang akan dihaturkan kepada Allah tapi ternyata masih cacat. Nah, rumangsa metu ku awake ngoten niku lho sing. Sing dianggep musyrik niku ngoten niku. Ya dah. Min ghairi anta syahada. Diperintah maidu nafsu tapi min ghairi anta syahada. Saking tanpa yen to nyekseni sapa sira laha maring nafsu nyekseni tanpa nyekseni laha maring nafsu tanpa nyekseni kudrotan ing kekuatan kemampuan ing kekuasaan auto diva utawa nyendhekaken sapa sira ilaiha maring nafsu disendhekno fi'lan ing penggawe. Yang tidak boleh itu bahwa pekerjaan itu kamu sandarkan kepada nafsu. Itu yang tidak boleh. Mergo lek mbok sandarno rono, engko lek apik nafsune grayah melok ngakoni niku lho. Ketepaan iki elek. Ketepaan elek mbok lokno jajal lek pas apik lah mbok akoni. Mergo panjen pijakan awale wis diakoni. Lek sing ngamal kuwi aku lah ngono lho. Nggih. Sing niat aku, sing rencana aku, sing budal wudhu ya aku, sing budal salat ya aku, ning nyatane gak khusuk-khusuk. Mergo anu niku lho nafsu niku lho Pak. Lho ngono. Saman iku kan terus ngono. Mergo pancen nafsu niku lho Pak. Saman muni ngono kuwi mergo nafsu sampean dienggo tong sampah. Akhirnya sampean duwe penganggep lek nafsu niku iso duwe kemampuan ngaling-alingi sampean sangka Gusti Allah. Lah, berarti iki ana kekuatan di luar Allah yang lebih kuat. Nah, niku sing dimaksud sirike niku teng riku niku. Tapi lek sampean ngelokne nafsu justru mendorong nafsu untuk masuk ke wilayah rahmat Allah, itu diperintah. Tuh nafsu, kowe ora iso apa-apa. Ndang pasrah ning Gusti Allah. Ngukar wan ora iso apa-apa, kemleret ae lho, ngoten. Lek ngono malah apik. Nggih. Ning mek sithik banget kok kacae. Hah? Sithik banget tok? Kacae sithik banget. Niku diperintah maidu, niku ben semangat budal ibadah. Ya, tapi tanpa ngrayah ngrayah ngakoni ibadah iku kekku ngoten lho maksudku sing dipedhot niku niki ne tok ngrayahe nafsu melok-melok ngakoni hasile ibadah niku sing ora iya saiki ketepaan elek mbok lokne jajal golek apik. Ngoten mergo pijakan awale menyandarkan pekerjaan ibadah itu disandarkan kepada diri sendiri itu tadi. Nek wis ngono piye? Nek menyandarkan pekerjaan pada diri sendiri ya falataro. Mengko ora iso ningali sapa sira. Ha ing napa? Nek kowe gelem maido nafsu tapi kuwi ora nyekseni lek nafsu kuwi ora duwe penggawean falataro Mongko ora ningali sapa siroha ing nafsu ya yo nafsu ora mbok ningali alfa ilata ingkang nglakoni lahu maring billah. Ngeta maidumu kuwi maidu mergo diperintah Allah maidu. Tapi kamu sama sekali tidak menyandarkan pekerjaan itu kepada nafsumu, kepada dirimu. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kembali kepada Allah. Jadi aktivitas maidunya itu dalam rangka gelak nafsu supaya nafsu nendang sumarah dumateng Gusti Allah. Nah, ini kelompok pertama, ya. Kelompok pertama. Nah, kelompok ketiga jelas mus ahli tauhid hakiki. Dan ini masuk kelompok kedua. Wa ammal qismu tsani. Ana pun utai kelompok kedua. Wa wa utai qismu tsani iku alazi wong. Ya syahdu kang nyekseni sapa lazi maing kanugrahan rupa ibadah minallahi saking Gusti Allah ilahi maring lazi iku fahuwa mongko utawi kismu sani iku wa ingkana senajan ana sapa kismu sani ana iku khairan luwih bagus minal kismil awali tinimbang saking kelompok pertama nanging lakinahu tetapine kismu sani iku masalima durung selamat sapa kismu sani wong sing ngerasa lek ngibadah niku anugrah kehormatan saka Allah sing dikirimno marang dheweke iku wis luwih apik timbang kelompok pertama sing ngakoni lek ibadah iku saka dheweke diaturno Gusti Allah. Senajan luwih apik tapi jek urung selamat, belum terbebas. Terbebas apa? Min isbatin saking netepaken ana li nafsihi kedua awak diwini kelompok kedua niki. Niku lek diwut neh ku ya iki ana loro. Senajan wis gak ngakoni lek pekerjaan itu dari dirinya, tapi itu dari Allah ditempelkan kepada dirinya, tapi ternyata dirinya itu masih ada. Bukti nih, dari saya kena ditempelai. Loh, betul ya? Berarti masih ada isbat dua. Ada penetapan dua. Idro'a krono isih bisa ningali sapa kelompok awal nafsahu ing awak dhewe. Kelompok awal ditingali mih datan ingkang dadi sasarane peparing ilaiha kang iku ing maring nafsihi ilaiha kang iku maring nafsuhu hadayal haqqi utawi pira-pira peparinge pangeran hadiahe pangeran. Dia masih merasa menjadi tempat datangnya hadiah dari Allah. Kuwi kok lek diurut-urut neh ya berarti isih ana omah sing dikirimi peparinge Gusti Allah. Kok rumit to iki jane ora rumit. Wong didudukno denahe kok malah rumit iki piye to? Sing marai rumit iki mergo sampeyan kepengin rono ora iso rono niku sakjane ngoten. Nggih. Aku jane yo pengin rono kuwi tapi nyatane kok ora iso mumet aku. Iki mesti mumet to zaman peksa. Heh. Zaman peksa. Ya ora dipeksa ya gak mumet. Niku falaula isbatuhu lamuna ora utawi oleh netepaken kelompok tani netepaken li nafsihi maring awak diwini kelompok sani iku maujud. Kalau seandainya rasa ada pada dirinya kelompok dua ini tidak ada, gitu. Kalau seandainya rasa keberadaan itu tidak muncul dalam dirinya, masa tidak mongko orang nyekseni sampo kelompok dua main orang nyekseni zalika ing mengkono-mengkono iso nampani peparing. Gak iso nampani peparing. Sapa to sing iso nampani peparing? Sama juga tidak bisa menerima tugas, begitu pula sebenarnya orang itu tidak bisa menerima hadiah. Kudune kan ngoten. Tetapi dalam hal nglakoni tugas dhek rumangsa gak iso. Gitu. Akhirnya tugas itu menungko kehormatan peparing hadiah saka Allah, lubung sedirupakno hadiah kok malah iso nampa. Lho iku lagi gak adil jeneng. Berarti dhewe isih mendua. Isih mendua. Mula pali ajri hadzainil ma'na ya ini. Mongko krono arai kiki makna loro antarane kelompok awal lan kelompok sani. Krono kelompok awal itu jelas-jelas ijik keserimpet syirik. Nah, kelompok dua senajan luwe apik mergowes luwe jembar, ning nyatane bangsa durut urut neh ijik ana isbat loro. Ijik enek reget sithik. Mula isi ana unsur-unsur dua hal yang sama-sama kurang, gak komplit. Atharo milih sapa ahlullahi ahli makrifat billah padha milih al-qismah salita ing kelompok kang nomor 3. Maka beliau-beliau itu memilih yang ketiga. Piye ya ora ngibadah, ya ora nampa hadiah. Tegese orang ibadah iki ngibadahku dudu kekku lan aku ya ora rumangsa lek hadiah ngibadahku teko ning nggonku. Kuwi wis ngibadah ibadah Allah dhewe dipe Allah dhewe, mengki aku ya makhluke Allah dhewe, ya wis mbuh wis ngene iki. Tapi dia terus tandang lho, Pak. Niki sing diomongno niku rasane teng ati. Rasane teng ati lho diupah sing ngomong ngene terus prowatekne tenan ya sida kujur. Ngoten. Niki maksude milih penyelesaian konflik antara batas kepemilikan ibadah. Niku lho persoalane. Sing wajib diibadahi iki Allah, sing wajib ibadah menungso. Komitmen itu dipakai terus, bangsa diteliti tenang, ternyata hilang kabeh. Kejaba Gusti Allah ngoten lho maksude niku. Kelompok ahlilah, ahli marifat billah ini milih kelompok ketiga mergo akhirnya apa? Sama juga orang tidak mampu menerima taklif, persis juga tidak mampu menerima ganjaran. Ilang dadi ngoten to nggih. Ilang. Wa utawi kelompok ketiga iku an yakuna arep ento ana apa qismu salis iku bisuhudima kelawan nyekseni apa ae disekseni minallahi saking Allah ilallahi marang Allah. Faham. Mongko paham sapa sira ing keterangan sing dawa kit mungkin telung kaset kepungkur. Nggih. Intaha wis rampung apa dawe kalamuhu dawe Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah. Wali ajlima lan krana arae barang. Tadomana kang mengku ing ma. Tadomana kang mengku apa kalamuhu ing ma rupane minal fawaidi. Saking pira-pira faedah al-jalilati kang agung wal makosi dilantik gesi piro-piro sejo maksud an-nabilati kang penting da'a us narik na ing-ingsun apa kurbul munasabati parke kesesuaian ila zikrihi maring nyebut dawuh Syekh Ibnu Athaillah secara komplit alama ing atase ukara buakan utawi ma iku alahi ing atase dawuh fi hadzal maudhi'i ing dalam kene-kene panggonan. Karena memang saya anggap dawuh Syekh Ibnu Athaillah sing komplit mulai kok dawuh Syekh Abil Abbas sampai telas di niki niku dianggap penting kali Syekh Ibnu Abbad, maka secara utuh mahwa alaihi semua saya satur di sini. Wallahu taikusi Allah, wallahu taikusi Allah iku al muwaffiqu zat kang paring pitulung. Wala rabbalan ora ana pangeran iku maujud ghairuhu sakliyane Allah. Niki sehubungan kali sakjane soal-soal takbir, soal ngomong. Niki jane hubungannya soal ngungkapno kebaikan kepada orang lain. Niku lek wong ngungkapno kebaikan, balik teng masalah asli nggih. Wong lek ngungkapno kebaikan itu dasarnya karena dirinya baik baru gelem ngomong. Dan maka ketika dirinya terjebak kejelekan, maka dia enggak berani ngomong lagi. Karena bangsa diurut-urut, orang yang model begini, nyawang munculnya lakon elek, kuwi muncul dari dirinya. Dia tidak cekatan, tidak rampil untuk cepat mengolah kejelekan yang datang itu untuk menjadi bahan hikmah menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dipakai alasan kejelekan yang datang itu dianggap jeleknya dia, lalu itu menjadi penyebab tersumbatnya hikmah kebaikan yang mestinya bisa keluar dari dirinya berdasarkan rahmat Allah yang datang pada dia. Loh, soalnya Allah niku pinter bungkus keelekan di dalam kebaikan, bungkus kebaikan di dalam keelekan, bungkus kehinaan di dalam kemuliaan, bungkus kemuliaan di dalam kehinaan. Lagi ngoten, cara cerita wayang ngono. Werkudara bungkus. Nggih ta? Ketoke bungkus, tapi ternyata malah topo ning jero bungkus 4 taun. Oh, malah jadi wong kuat, prakoso. Ya, mula saka niku dalam menanggapi napa mawon, aja kesusu men ponis ngene. Nek ngono Gusti Allah ngene, nek ngono Gusti Allah ngene, lah kok sampean dadi penilaine Gusti Allah malah. Ya niku nggih kurang tepat. Kurang tepat. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sahbati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.